Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa disehatkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya saat ini berada di sekitaran Al-Madinah Al-Munawwarah, kurang lebih jarak 4 sampai 5 kilo dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan area ini biasa dikunjungi oleh jemaah haji ataupun umrah untuk melihat-lihat roda kurma khususnya. Sekarang berkembang sudah lebih baik, sudah banyak sekali tambahan-tambahan juga. Nah, di sini kita akan sedikit belajar tentang kurma. Kurma ini ada dua hal penting yang barangkali ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah proses untuk menanamnya, pertumbuhannya, karena ini termasuk juga tumbuhan yang ditampilkan di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali kosakata-kosakata di Al-Quran menyampaikan tentang kurma. Inspirasinya banyak, sejarah juga terkait erat juga dengan kurma, baik di mimbar Nabi dan beberapa hal yang terkait dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Teman-teman, kurma ini di setiap pohonnya dia hanya satu jenis satu jenis. Jadi kalau tidak dia putik, dia benang sari ya. Ya, kalau tidak dia putik, kalau putik itu kita tarik betinanya gitu kan. Nah, kemudian benang sarinya atau yang jantannya. Nah, ini satu pohon itu satu itu saja. Sehingga kalau dia tumbuh dengan satu pohon, nah itu tidak akan berbuah. Karena itu kalau kemudian kita menginginkan tanam misalnya kurma di daerah tertentu, misalnya di Indonesia yang kira-kira cuacanya pas, maka kita harus punya dua bagiannya itu. Biasanya suka ditempelkan, ditalkeh istilah dalam bahasa Arabnya. Tumbuh satu, dibersihkan, dipangkas dulu. Nanti teman-teman bisa lihatnya beberapa bagian dari pohon-pohon kurma. Jadi kalau dia mau di musim kawinnya itu, dipangkas, dirapikan, dibersihkan, lalu ditempelkan bagian pasangannya. Jadi kalau dia putiknya, tempelkan benang sarinya, demikian sebaliknya. Ini bagian pertama. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, kurma ini manfaatnya banyak sekali. Dan kalau sudah jadi buah, dia ada tiga tahapan. Saya tidak berbicara tentang jenis nama-nama ya, seperti safawi misalnya kan. Nah, ini yang besar kayak gini nih. Ada yang sedang, ada yang besar gini, safawi. Ada yang kurma ajwa. Ya, kalau ajwa itu dipakai untuk obat biasanya. Ya, obat untuk tubuh, misalnya sakit, kena racun, atau ada sihir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga ada lagi kurma sukari yang banyak glukosanya misalnya. Ya. Nah, tapi kalau terkait dengan semua tahapan-tahapan itu, dia mengalami tiga tahapan yang pokok. Jadi kalau sudah jadi buah, ya ada buahnya. Yang pertama dia akan melewati nanti fase pertengahan, disebutnya dengan balha atau balah, yang kita sebut dengan kurma muda itu. Ya, ada yang warna kuning atau merah, bergantung jenis kurmanya. Biasanya kalau yang ini, ya kalau kurma mudanya warnanya merah. Ya, ada nanti yang kuningnya juga, ada yang agak kecil-kecil itu balha namanya. Nah, itu ada khasiatnya sendiri, khususnya untuk meningkatkan kesuburan untuk perempuan misalnya. Ya. Laki-laki juga cukup enak, cukup bagus kalau kita mau ngunyah yang awal-awal kurma mulai berbuah yang setengah matang ya. Kemudian yang kedua nanti naik setelah itu mulai mengkal, jadi dia agak lembek dan itu biasanya yang paling mahal tuh, disebut dengan rutab namanya. Ya, rutab ini spesial untuk makanan-makanan kalangan tertentu atau juga kadang kita dapatkan tapi dia posisi yang cukup tinggi tuh. Nah, kalau sudah nanti masuk ke fase ketiga agak kering seperti ini nih. Nanti ada yang lebih kering daripada ini. Nah, disebut tamar namanya. Jamannya tumor ya. Ini tamar. Ini sudah masuk tamar nih. Sudah mulai proses ya, sudah mulai agak kering gitu kan. Agak mengeras, nah, semakin keras lagi ada, semakin keras lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kualitas makanan kurmanya itu bukan rupuk. Jadi beliau itu tidak pernah mengonsumsi ya. Dimaksud tidak pernah ini enggak sering atau misalnya hidangan hariannya itu bukan rupuk. Ya, tapi tumor dan itu pun yang sudah keras gitu. Ya, ini menunjukkan kesederhanaan, ketawaduan seperti saya pernah kisahkan di area Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tinggal sementara di rumah sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu sambil menunggu proses masjid selesai. Tinggalnya tidak di bagian atas walaupun ditawarkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, tapi tinggal di bagian bawah. Ya, karena beliau inna arfaqa bina. Ya, sungguh yang paling bisa nyaman untuk kami tinggali dan juga bisa ternaungi itu yang paling bawah, kata Nabi itu menunjukkan ketawaduannya. Inilah kurma. Jadi nanti setelah disusun, pengairannya harus bagus. Bisa dikembangkan sebetulnya di beberapa daerah kalau ingin disesuaikan. Di Indonesia juga sudah mulai banyak dikembangkan. Di Thailand juga sudah mulai ada gitu kan. Bahkan sekarang sudah mau dibikin kurma-kurma yang disesuaikan dengan lingkungan dia ditanam. Ya, seperti di kita misalnya ya, daerahnya Khatulistiwa yang musimnya juga nggak ada 4 musim seperti di Arab seperti ini, tapi sudah mulai banyak dikembangkan. Di California juga sudah mulai dikembangkan juga dan banyak disebarkan, dipasarkan. Tapi saya kira di Arab tetap berbeda karena iklimnya juga tidak sama. Dan silahkan kalau nanti umrah atau haji, cari yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau ingin meningkatkan glukosa, cari yang sukari. Kalau ingin nyaman, cepat kenyang, ya kunyahannya enak, ya safawi. Jadi kalau ingin cari yang obat semacam netralisir racun, racun dan sejenisnya, maka bisa ambil yang ajwa. Baik, Adi Hidayat dari Kebun Kurma di Kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kalau naik ke atas ini ada yang dari kelepah daun-daunnya. Ya, dulu seperti ini. Jadi kalau Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama dibangun, fondasinya seperti disebutkan di Sirah Ibnu Hisyam, ya, rahimahullah ta'ala, itu menggunakan dahan-dahan kurma, kemudian juga ditambah dengan batu-batu sebagian. Lalu setelah itu pakai tiang-tiangnya pelepah kurma, atasnya daun-daunnya. Ya, insya Allah nanti dekat Masjid Nabi kita sampaikan kembali, termasuk berapa tingginya, berapa lebarnya, dan kamar-kamar istri-istri Nabi SAW, termasuk Nabi SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.